فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني وإخواتي في الله رحمكم الله saudaraku dan saudariku yang dimuliakan serta dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kepada kita rahmat, kenikmatan, di mana kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada hambanya bukanlah semata-mata karena sifat yang di situ keterpaksaan, tetapi rahmat, nikmat yang Allah limpahkan kepada hambanya merupakan sifat yang ada pada Allah, yaitu sifat Rahman dan Rahim. Bahkan dalam riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa rasa kasih sayangnya Allah kepada makhluknya itu melebihi daripada rasa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Suatu hal yang sudah maklum bahwa syafaqah, sifat untuk mengkasihi, menyayangi orang tua kepada anak, biasanya timbul ataupun sifat ini lebih dominan ada pada seorang ibu. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai rasa kasih sayang kepada hamba-hambanya melebihi daripada kasih sayang seorang ibu kepada putra maupun putrinya. Dari sinilah, jika kita kembali mentelaah daripada Al-Quranul Karim, akan nampak berbagai macam bishra, berita gembira, di samping itu juga indar, peringatan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayahsabul insan ayyutraka suda, apakah manusia setelah diciptakan itu mengira dibiarkan begitu saja, yang mana sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bahwa semua yang ada adalah merupakan ciptaannya, tetapi setelah itu diperingatkan bahwa apakah manusia mengira setelah mereka itu diciptakan dibiarkan begitu saja. Kala tentunya tidak. Dari situlah dimulai adanya putusan pada setiap generasi, yaitu para rasul, untuk mengingatkan sekaligus memberikan berita gembira. Dan dari sekian kenikmatan yang wajib kita syukuri dan perlu kita menjaganya ialah nikmatul lisan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu lisan, lidah. Saya nukil dari kitab yang mestinya ini mungkin pengkhususan kepada para wanita, Namun juga perkara ini perlu diketahui oleh kita semua, baik kepada mereka-mereka yang sudah menginjak kepada keluarga ataupun yang belum. Kitab yang ditulis oleh salah seorang atau putri daripada Syekh Muqbil rahimahullah, yaitu Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, Nasihati Linisa, nasihatku kepada para wanita. Tetapi saya katakan pada pembukaan tadi, nasihat ini walaupun diarahkan kepada mereka, tetapi kita perlu melihat apa yang telah dinasihatkan kepada mereka itu, sehingga kita perlu dan kita dapat mengenalnya dan sama-sama untuk meninggalkan jika memang hal itu ada pada diri kita, dan berusaha untuk mendapatkan jika memang perkara itu belum ada pada kita. Qalat hafizahullah, qala hifdzul lisan wa fadlih, keutamaan lisan ataupun penjagaan lisan dan keutamaannya, menjaga lisan dan keutamaannya. Qalat wa min dhimmi hadhihi an'am, yang mana sebelumnya beliau memaparkan salah satu ayat yang tertera dalam surat Luqman ayat yang ke-20, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang mana kenikmatan itu tidak terbatas kepada perkara-perkara yang lahir, tetapi perkara yang batin pula, baik nikmat yang lahir maupun yang batin. Nikmat yang lahir mungkin manusia banyak melihatnya, manusia banyak menyaksikan, demikian pula nikmat zahir ataupun nikmat batin berupa iman, tawakkul, i'timad kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah. Ini semua berupa kenikmatan-kenikmatan yang selayaknya bagi seorang muslim untuk mensyukurinya. Qala wa min dhimmi hadhihi an'am, dan dari sebagian daripada nikmat-nikmat yang Allah terangkan dalam surat Luqman ialah al-lisan, lidah. Akramallahu bihi 'abdahu, yang mana dengan lisan itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya. Wa ja'alahu yu'abbiru 'amma fi nafsihi, di mana salah satu keutamaan perkara yang dikatakan luar biasa yang ada pada lisan ialah yu'abbir 'amma fi nafsihi, mengungkapkan semua perkara-perkara yang terbersih dalam hati. Sungguh sangat sulit dan susah jika kita berbicara dengan seseorang sementara lisannya tidak bisa dimanfaatkan. Apa yang ada pada dia, apa yang dimaukan. Dan ini merupakan perkara yang perlu kita syukuri, bahwa dengan lisan, dengan lidah itu Allah mudahkan manusia mengungkapkan segala yang ada ataupun perkara-perkara yang terbersit dalam dirinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Ar-Rahman merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama sebagaimana hadis Abi Hurairah, lillahi 99 asman, bagi Allah ada 99 nama, man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang bisa ihsa, barang siapa yang mampu untuk melakukan ihsa akan dimasukkan ke dalam surga. Dan pernah pada daurah yang lalu telah kita jabarkan tentang apa itu mana ihsa. Siapa yang ikut? Hah? Siapa yang hadir waktu daurah yang lalu? Belum hadir? Hah? Belum hadir? Apa maknanya? Man ahsaha. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kan kebanyakan barang siapa yang menghafalnya, iya. Apa makna ihsa di situ? Nama-namanya dan nama-nama Allah. Baik. Jadi kata-kata man ahsaha. Man ahsaha di situ bukan hanya sekedar menghitung 99 tadi atau menghafal. Karena perkaranya susah untuk mendapatkan 99 itu. Para ulama pun berbeda pendapat dalam hadis-hadisnya. Ada sebagian yang mendhaifkan hadis sehingga dikatakan runtutan yang telah menyebar, ditulis di dalam sampul mushaf yang mungkin cetakan di Indonesia itu termasuk di antara hadis yang di situ dilemahkan. Sehingga sebagian mereka dalam mengumpulkan mana yang dikatakan 99 itu pun payah ataupun kesulitan. Demikian pula menghafalnya, demikian pula mengamalkan konsekuensi daripada Asmaul Husna tadi. Kita kembali, Allama Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, khalaqal insan, yang menciptakan manusia, Allamahul Bayan, yang mengajarkan kepadanya al-bayan, penjelasan. Dan penjelasan tidak mungkin akan bisa jelas, mudah diterima, jika seorang itu tidak mempunyai lisan. Sebagaimana yang pernah menimpa pada Musa alaihissalam, di mana ketika kecil dihadapkan jamrah, yaitu bara api, dengan apa? Susu, ya. Disuruh memilih. Subhanallah, Allah takdirkan memilih jamrah sehingga menciderai lidah Nabi Musa alaihissalam, sampai-sampai kesulitan untuk berbicara. Akhirnya setiap kali menghadap ataupun setiap kali ingin menyampaikan penjelasan kepada masyarakat selalu membawa siapa? Harun. Kemudian juga wa yaqulu azza wa jal mumtinnan ala abdihi ij'ala lahu lisana. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan anugerah kepada hambanya, yaitu memberikan lisan, Allah berfirman, alam naj'al lahu aynain, bukankah telah kami jadikan kepada manusia itu dua mata. Walaupun banyak manusia yang mereka itu dengan kedua matanya justru mereka tidak mau bersyukur kepada Allah, sehingga kalau banyak mungkin antum dapatkan dari para sekian ulama akabir, ulama-ulama yang mereka itu tersohor, bisa dikatakan mereka itu buta, seperti Syekh bin Baz rahimahullah, demikian juga Syekh Abdul Aziz Ali Syekh Meskipun dengan kondisi yang demikian ini tidaklah menjadikan hati mereka buta. Dan kalau antum baca tentang kisah kehidupan para ulama yang mereka itu riwayatnya mungkin tidak bisa melihat, akan kalian jumpai sekian banyak keajaiban-keajaiban daripada hefet hafalan yang ada ataupun perkara-perkara yang mungkin bisa dikatakan aneh. Dan ini juga terdapat pada para muhaddits di awal-awal. Tetapi dengan butanya itu tidak menghalangi sama sekali kemauan mereka untuk belajar. Sementara banyak manusia-manusia yang mereka itu justru Allah berikan kepada mereka, dikaruniakan kepada mereka itu kedua mata untuk melihat, namun sedikit sekali mereka yang bersyukur. Walisanan wa syafatain, juga Allah berikan kepada mereka lisan, yaitu lidah, wa syafatain, dan dua bibir. Qala walisan qad yurfa'u sahibu bisababihi ila a'la darajat. Ketahuilah bahwa lisan, lidah ini bisa menyebabkan dengannya itu diangkat pemiliknya kepada setinggi-tinggi derajat, derajat yang paling tinggi. Dengan lisan seorang bisa diangkat derajatnya. Wa yakunu dhalika idza sarafahu fil umur al khairiyah. Yang demikian ini bagaimana caranya? Jika lidah itu ditempatkan, dipalingkan kepada perkara-perkara yang baik, min du'ain, di antaranya perkara-perkara yang baik ialah doa, wa qira'atul Qur'an, pembacaan kepada Al-Qur'an Karim, wa fi da'wati ila Allah, untuk berdakwah kepada Allah, wa fi ta'lim, untuk mengajar, wa nahwi dzalik, dan banyak lain dan sebagainya. Ini perkara yang disitu disebabkan ataupun dikatakan bahwa lisan terkadang kalau ditempatkan kepada perkara-perkara yang bagus akan mengangkat derajat pemiliknya. Qala wa bi'ibaratin ukhra, wa bi'ibaratin ukhra, dan dengan ibarat yang lain, idza sarafahu fi ma yardallah aw yurdillah azza wa jalla. Atau dengan kata lain bahwa jika lisan, lidah itu ditempatkan kepada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qad yuha sahibuhu bisababihi fi asfali satini. Tetapi terkadang lisan juga akan menjerumuskan kepada sang pemiliknya ke tempat yang dikatakan asfalus safilin, tempat yang hina, tempat yang rendah. Wa yakunu dhalika idza atlaqahu fi ghairi ma yurdillah azza wa jalla. Yang demikian ini apabila seseorang menempatkan lisannya itu kepada perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala an ahli jannah annahum yas'aluna ahlan nar. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan, menghikayatkan tentang keadaan orang-orang penghuni neraka yang waktu itu ditanya oleh para penghuni surga. Orang-orang yang berada di surga menanyakan kepada para penghuni neraka, qalu ma salakakum fi saqar. Ahlul jannah, para penghuni surga, bertanya kepada orang-orang yang waktu itu tinggal di neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian tinggal di neraka saqar. Saqar merupakan salah satu nama daripada nar. salah satu nama daripada neraka. Qalu, maka mereka pun menjawab, lam naku minal musallim, kami dahulu bukan kelompok, bukan golongan dari orang-orang yang menegakkan salat. Kami dahulu bukan orang-orang yang menjalankan salat. Al-musallim, orang-orang yang salat bukan hanya sekedar menjalankan saja, tetapi betul-betul qiyam salat, menegakkan salat itu zahiran wa batinah. Menegakkan salat itu lahir dan batin. Bukan hanya sekedar mendatangkan badan sementara hatinya safar, atau sebaliknya, terkadang seseorang yang menjalankan salat hanya sekedar dengan hatinya, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak sebagian ataupun banyak di antara kaum muslimin yang mengatakan bahwa kalau seseorang itu sudah sampai pada tingkatan yang mungkin bagi dia ma'rifahnya mengenal Allah dengan hakikian, maka apa faedahnya? Sehingga mereka membagi dalam istilah agama ini adanya qusurun walubat, adanya inti dan kulit. Kalau seseorang sudah mendapatkan inti, tujuan daripada tujuan ibadah itu adalah mendapatkan intinya, kenapa kita harus mengambil kulit-kulitnya? Sehingga mereka mengatakan bahwa salat, puasa, haji ini perkara-perkara yang di luar saja. Kita sudah mendapatkan inti daripada ibadah, sehingga tidak perlu menjalankan yang dikerjakan oleh banyak kaum muslimin. Sampai-sampai di kalangan mereka-mereka yang sudah sampai pada tingkatan ilhad, menyatu dengan Allah, ketika melihat orang-orang yang masih menjalankan salat, menjalankan puasa, yang tauhidnya itu ialah beribadah hanya kepada Allah dan berpaling peribadahan kepada selainnya, itu dikatakan tauhidnya orang-orang awam. Tauhidnya orang-orang awam. Adapun tauhidnya orang-orang yang di situ sudah dikatakan pada tingkatan orang-orang yang dipilih oleh Allah, waliullah, ialah orang-orang yang kalau dalam beribadah itu tidak mengerjakan amalan-amalan yang zahir, tetapi cukup dengan mereka mengatakan bahwa kita telah bersatu, menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai timbul anallah atau saya Allah, Allah saya. Ini merupakan perkara yang jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada apa yang tadi disebutkan, qalu ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian tinggal dalam api neraka yaitu saqar? Qalu lam nakum minal musallin, kami dahulu bukan orang-orang yang menegakkan salat. Meskipun dalam masalah hukum tarikus salat, hukum dalam masalah meninggalkan salat, kalau orang-orang yang mereka itu dalam meninggalkan betul-betul tahu hukumnya, bukan karena kemalasan. Orang-orang yang mereka meninggalkan salat tahu hukum bahwa salat itu wajib, maka kekafirannya bukan karena sebab dia meninggalkan salat, tetapi kekafirannya karena menentang terhadap apa? Syariat Allah, Al-Quran, hadis dan yang lain sebagainya. Akan tetapi bagi orang-orang yang mereka itu meninggalkan salat karena takasulan, karena bermalas-malas, disinilah letak daripada nizah, letak daripada perdebatan para ulama, perbedaan para ulama, yang sebagian mereka mengatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat takasulan ini apa? Orang-orang yang meninggalkan sholat bermalas-malas itu apakah dikafirkan ataukah tidak? Nah, di antara satu dalil yang dipakai oleh para ulama untuk memperkuat hujjah mereka, dalil bagi mereka bahwa orang-orang yang meninggalkan salat baik itu takasulan karena bermalas-malas itu kafir, ialah surat Al-Mudathir sebagaimana tadi yang kita bacakan mulai dari ayat 42 sampai 47. Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian tinggal di neraka ataupun di saqar ini? Qalu lam nakum minal musallin, kami dahulu bukan orang-orang yang menegakkan as-salah. Ini yang diantara yang dipakai oleh para ulama sebagai dalil bahwa orang yang meninggalkan salat itu dikatakan apa? Kafir. Walaupun di sana banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang adanya orang-orang yang mereka akan diangkat dari api neraka, lam ya'mal khairan qat, tidak berbuat kebaikan sama sekali walaupun ada padanya apa? Keimanan. Di sini hadis-hadis yang demikian ini dipakai oleh para ulama untuk memperkuat bahwa seorang yang meninggalkan salat walaupun takasulan, walaupun dia itu malas, tidak dikafirkan. Wallahu alam, dalam perkara ini memang betul betul-betul dalam keadaan para ulama masing-masing mempunyai hujjah yang kuat, meskipun sampai saat ini yang masih saya pahami bahwa seseorang yang meninggalkan salat walaupun dia itu takasulan, dalam keadaan dia itu malas, tidak kita kafirkan, berdalil dengan hadis-hadis yang cukup panjang yang menyebutkan bahwa akan diangkat dari api neraka manusia yang dikatakan tidak ada padanya kebaikan sama sekali. Juga hadis bitaqah. Hadis bitaqah. Tahu hadis bitaqah? Siapa yang tahu? Nah, hadis bitaqah, hadis kisah panjang tentang seorang yang mempunyai kartu. Kartu yang mana pada kartu itu tertulis kalimatul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sementara dia mempunyai 99 lembar, 99 sijillah, di 99 lembar catatan, semuanya catatan jelek. Satu lembarnya dikatakan panjang dan mungkin lebarnya maddal basar, sejauh mata memandang. Satu lembarnya ini luasnya, panjangnya lembaran itu sejauh mata memandang. Tentunya bukan mata orang-orang yang rabun, orang yang normal. Berapa kilo? Hah? Kalau orang memandang dengan pandangan yang wajar, sangat jauh. Ini satu lembarnya. Dan orang tersebut mempunyai 99 lembar. Ketika ditanya oleh Allah, adakah padamu kebaikan? Maka dengan sifat yang waktu itu sudah pesimis, tidak ada harapan, dikatakan tidak ada sama sekali. Karena khawatir jika menyebutkan bahwa aku pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, khawatir apakah ucapan ini bermanfaat apakah tidak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa ada padamu kebaikan, ada padamu kebaikan, sehingga di waktu itu ditimbang, ditimbang, dan ternyata daun timbangan yang waktu itu ada padanya kartu yang tertulis kalimatul la ilaha illallah lebih berat daripada daun timbangan yang padanya ada apa? 99 lembar catatan kejelekan semua, yang satu lembarnya itu luasnya sejauh mata memandang. Tentunya perkara ini bukan perkara yang kemudian manusia bermudah-mudah. Kalau begitu cukup saya mengucapkan kalimatul la ilaha illallah sehingga saya tidak perlu salat, tidak perlu puasa, tidak perlu mengamalkan amal-amal saleh. Buktinya tadi, seorang yang mempunyai bitaqah, mempunyai kartu yang hanya dengan kartu tadi itu dikatakan bahwa lebih berat timbangannya daripada 99 lembaran yang jelek tadi. Bukan demikian istilahnya, bukan demikian pengambilan dalilnya, tetapi hendaknya manusia pada masing-masing berusaha. Kemudian kembali, qala walam nakun nut'imul miskin, kami juga dahulu bukan kelompok orang-orang yang memberi makanan kepada orang-orang miskin. Padahal tentang masalah orang-orang miskin, sebagaimana hadis Abi Hurairah, "Zahaba ahlul dusur bil ujur." Mereka mengeluh kepada Rasulullah. Ada orang-orang fuqara wal masakin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh, "Wahai Rasulullah, telah memborong orang-orang kaya terhadap kebaikan-kebaikan yang ada pada kita semua."